am down and all my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, and I am still awake here in the silence till you come. Ketika sesuatu yang kecil tidak dapat dianggap sebelah mata, perlu sebuah pengertian untuk melakukan perubahan. Sekecil apapun perubahan yang tulus dapat memberikan manfaat besar yang lebih baik. Andaikan 35 juta pelanggan PLN ikut berhemat 500 rupiah per hari, tak terhitung nilainya bagi masa depan bangsa.